Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak henti-hentinya kita wajib memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kembali pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita yang tertunda ataupun kita hentikan sejenak tatkala memasuki bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Sabtu malam Ahad ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pembacaan kitab Al-Wabilu Sayyib min Kalami Tayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada pasal yang baru, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Demikian pula Al-Imam Al-Qayyim yang membawakan perumpamaan, permisalan. Demikian pula salat, tentang khusyuk di dalam salat. Demikian pula saum, puasa, dan perumpamaan orang yang berpuasa. Kemudian juga sedekah, perumpamaan orang yang bersedekah. Dan pada kesempatan ini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala akan melanjutkan tentang masalah ataupun pasal zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita langsungkan saja, barakallahu fikum, Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala faslun, itu pasal baru. Wa amarakum an tadhkuruhu. Yaitu pasal tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk mengingatnya, untuk kalian, agar kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Sebelum kita masuk kepada penggalan hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, mungkin penting juga kita mengetahui tentang makna zikir ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin langsung terbetik dalam benak kita bahwasanya yang namanya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dengan membacakan memuji ataupun bertahmid, bertahlil Ya, barakallahu fikum. Demikian zikir-zikir, bacaan-bacaan zikir dengan tujuan doa maupun barakallahu fikum, ya, sana ala Allah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang zikir-zikir yang banyak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, seperti ini, ya, zikir pagi dan petang, barakallahu fikum, nam yang di dalamnya adalah bacaan-bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Dan tentu jelas ini memang makna, salah satu daripada makna zikir, ya, barakallahu fikum. Nah, namun makna yang lebih umum lagi, ya, tentang zikir adalah tatkala seseorang hamba itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ketika hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepadanya, ataupun dia yang membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia yang membacakan hadis Nabi alaihi wasallam, ya. Atau dengan kata lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah, menukil daripada ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau ditanya, apa amalan yang utama, yang afdal, ya, yang mesti kita kerjakan, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya amalan yang paling utama adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, mempelajari, ya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, barakallahu fikum. Dengan mempelajari tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Makna zikir yang lebih afdal, ataupun zikir yang lebih afdal, yang lebih utama adalah talabul ilm, ya, menuntut ilmu, ya. Ini zikir yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, bahkan mengalahkan zikir-zikir, ya, yang warid dari Nabi alaihissalatu wassalam, seperti zikir pagi dan petang. Maksudnya apa? Kalau kita tidak harus memilih, ya, membaca zikir pagi dan petang, tapi kita tinggalkan talabul ilm, ya, maka kita salah jalan, ya. Kita harus mendahulukan apa? Talabul ilm dulu, ya, barakallahu fikum. Ya, hikmahnya apa? Dengan menuntut ilmu kita akan memahami apa yang kita baca. Zikir-zikir yang kita baca itu akan kita pahami maknanya apa, kandungannya apa, dan keutamaan apabila kita membaca zikir tersebut apa, ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga, ya, menuntut ilmu adalah amalan yang paling utama dari sekian amalan-amalan an-nafilah, amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi derajatnya apa? Ya, amalan sunnah yang paling tinggi, yang paling utama, berarti di bawah amalan-amalan yang wajib. Amalan yang wajib, apabila kita tinggalkan, kita berdosa, haram hukumnya, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ini salah satu makna zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan talabul ilmi. Dan walhamdulillah, ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, ya, tatkala seorang hamba menghiasi kehidupannya, ya, tidak hanya dengan mencari ma'isyah, ya, tidak hanya dengan mencari, ya, perkara dunia, tidak hanya dengan barakallahu fikum memenuhi kebutuhan keluarga dengan hal-hal duniawiyah, ya, tapi, ya, begitu indahnya dan begitu utama seorang hamba tatkala dia pula memenuhi aktivitas kehidupannya dengan apa? Dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu agama, dan dia hiasi ruang keluarganya, rumahnya, ya, diajarkan kepada anak dan istrinya ilmu tersebut, barakallahu fikum. Ya, maka ini sebuah kehidupan yang, ya, barakallahu fikum, yang indah. Ya, karena ikhwan fillah rahiman rahimahullah, kalau seorang hamba hanya fokus dengan urusan dunia, yakin, ya, 100% hidupnya tidak akan tenang, ya, hidupnya akan gelisah, ya. Mungkin hari ini dia bahagia mendapatkan untung besar misalnya, ya, tapi kebahagiaan itu ada yang meneror, ya, Hari ini engkau untung besar, besok belum tentu. Nah, ada bisikan-bisikan itu. Berarti harus apa? Harus engkau semangat lagi kerjanya. Ya, cari cara lagi bagaimana agar bisa berkembang keuntungan ini. Terus diteror dengan ini. Jadi, walaupun bahagia, ya, hari itu bahagia, tapi ada bisikan-bisikan yang mengajak untuk apa? Membuat tegang pikiran kita. Ya. Membuat kenyamanan bahagia itu barakallahu fikum, ya. Sementara sifatnya. Karena harus memikirkan ke depannya harus bagaimana. Tapi bayangkan ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita mendapatkan ya suatu ilmu, nikmat ilmu. Ya. Contoh misal, ya selama ini bagaimana kita ya berwudu. Mungkin sebelum kita ngaji, wah wudu kita ya sebagaimana kebanyakan orang. Ya, sembarangan, ya terkadang intinya apa? Di luar sunnah Nabi alaihi wasallam, di luar tata cara Nabi alaihi wasallam. Tapi tatkala kita mengetahui, oh rupanya cara wudu itu seperti ini. Bagaimana nikmatnya? Ya. Nikmatnya tidak akan bisa tergantikan barakallahu fikum. Demikian pula ketika dulu kita barakallahu fikum, na'am, yang kita pahami yang namanya ibadah itu apa? Yang namanya semangat membela Allah dan Rasulnya, semangat membela Islam dengan apa? Dengan ya melakukan demonstrasi kepada pemerintah yang apa? Yang merendahkan Islam, ya, kepada orang-orang oknum-oknum yang apa? Yang barakallahu fikum menistakan agama Islam, semangat bangkit, balas, kalau bisa bunuh orangnya. Subhanallah. Ya, yang kita kira dulu seperti itulah membela Islam. Ya. Seperti itulah wujud pembelaan kita terhadap agama Allah. Tatkala agama dinistakan, kita bergerak dengan apa? Fisik. Enggak peduli ada polisi, enggak peduli ada hukuma pemerintah, ya, kita yang lawan sendiri. Tatkala kita mengenal Islam, mengenal sunnah, ya, maka diajarkan bagaimana cara utama untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan belajar ilmunya dan amalkan ilmunya. Ya, barakallahu fikum. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Bagaimana ya pengetahuan kita tatkala ya ada penistaan terhadap agama, kita benci, bukan kita senang. Tapi ada tata caranya. Ya, ada tata caranya, ada tindakannya. Contoh misal lagi, dulu mungkin kita memahami bahwasanya bukti cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam apa? Dengan merayakan hari ya kelahirannya, dengan merayakan hari naiknya ke Sidratul Muntaha, ya, Isra Mi'raj, ya, dengan barakallahu fikum, na'am, ya, bersolawat, ya, dengan solawat-solawat yang diciptakan oleh orang-orang, ya, dengan mencintai Ahlul Bait dengan kecintaan yang hulu, ya, barakallahu fikum. Dulu mungkin itu yang kita pikirkan, cara mencintai Nabi alaihi wasallam. Tapi tatkala kita mengenal sunnah, mengenal ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal ilmu syar'i, rupanya yang dulu kita lakukan itu semuanya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita berinfak, bersemangat, tersemangat ya, barakallahu fikum, na'am, ikut menghadiri pengajian-pengajian ataupun zikir-zikir berjamaah. Ya, barakallahu, semangat kita orang paling terdepan, bahkan kita panitianya mungkin. Ya, barakallahu fikum. Tatkala kita mengenal sunnah, mengenal ilmu, rupanya apa yang aku perjuangkan dulu itu semuanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita di detik kita mengenal ke al-haq, kebenaran, bagaimana nikmatnya. Ya Allah. Ya alhamdulillah ya Allah, engkau tunjukkan hidayah itu hari ini ya Allah. Bayangkan kalau sampai telat hidayah itu datang. Ya, barakallahu fikum. Kita menyangka inilah jalan ketaatan kepada Allah, rupanya inilah jalan menuju an-nar. Menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Beda nikmatnya antara nikmat ketika mendapatkan keuntungan dunia dengan ketika mendapatkan ilmu agama, barakallahu fikum. Demikian pula tatkala dulu kita di masa belum mengenal sunnah, ya, apa aja kita tabrak, ya, misalnya mungkin, ya, riba kita sikat, ya, nggak peduli, ya, barakallahu fikum, ya, mungkin barakallahu fikum, maksiat-maksiat yang lainnya, ya, dalam keadaan sebenarnya kita nggak tahu, ya, nggak tahu, tahu ini salah di masyarakat, tapi tidak tahu kadar dosanya ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. masyarakat di masyarakat ya. Ya, namanya judi itu memang di masyarakat enggak suka, tapi teman-teman saya banyak berjudi kok. Jadi maksiat ini dianggap enteng, biasa. Yang penting ada teman pasangan judinya, teman judinya main judi. Ya, hahaha, tertawa-tertawa ya, sambil minum-minuman keras. Barakallahu fikum. Namun tatkala ketika mengenal itu haram, itu ya minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa tergantikan dengan apapun, yang syaitan itu tidak mampu untuk apa memutuskan nikmat itu. Barakallahu fikum. Berbeda dengan nikmat dunia, syaitan justru mudah untuk mengelabui seorang hamba. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, zikir, makna zikir termasuk di dalamnya, dan ini yang paling afdolnya adalah talabul ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kami ingatkan, ya, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Maka menuntut ilmu, ya, Nabi alaihi salatu wasallam jadikan jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi bersyukurlah ikhwan, ya, yang di mana hari ini kita dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang dengan majlis ilmu, senang hadiri majlis ilmu. Ya, tidak berat kaki kita untuk melangkah menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, untuk mendengarkan ucapan para salaf, ya, di mana ilmu itu datang dari perkara-perkara tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Ya. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ingat ya, ini hadis Yahya bin Zakaria yang begitu panjang, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, yang juga dilanjutkan perintah tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bertauhid, ya, harus menjauhi kesyirikan, sampai sekarang pada zikir. Ya, barakallahu fikum. Jadi disyarah oleh Al-Imam Al-Qayyim hadis ini. Barakallahu fikum. Nah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala." Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian agar kalian selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mathala dzalika, karena permisalan hal tersebut, permisalan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kamathali rajulin kharajal adu fi adri sira'an, ya, itu seperti permisalan seseorang, ya, yang barakallahu fikum, seorang itu yang keluar dari kejaran musuhnya dengan cepat. Jadi orang yang berzikir itu, ya, dipermisalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam seperti seseorang yang bergerak menghindar dengan cepat dari kejaran musuh. Ya. Nah, ya. Jadi dia berlari dengan kencang. Musuhnya pun berlari kencang, tapi dia lebih kencang larinya. Ya. Kemudian apa? Hatta idza ata ala hisnin hasin. Sampai ia mendatangi benteng yang kokoh. Ya, dan dia tentunya berlindung di sana. Jadi dikejar-kejar oleh musuh, tiba-tiba dia menemukan sebuah benteng yang kokoh, dia masuk di dalamnya, dia berlindung di sana. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Musuh tersebut bingung mencari kemana. Ya. Kalau dia pun tahu ada dalam benteng ini, dia tidak bisa membobol benteng tersebut. Ya, tidak bisa merusak benteng tersebut, karena yang dimaksud sini benteng yang sangat kokoh. Ya, barakallahu fikum. Fa akhraza nafsahu minhum. Lalu dia melindungi dirinya dari musuh-musuh tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Falau lam yakun fi dhikri illa hadhihi al-khashlatu al-wahidatu." Ya. Kalaulah tidak ada keumpamaan dari zikir itu kecuali Dengan perkara ini saja. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau seandainya zikir itu tidak memiliki keutamaan. Kecuali keutamaan apa? Terhindar daripada syaitan. Itu saja satu. Ya, tentunya zikir banyak keutamaannya. Ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, zikir ada yang zikir yang barakallahu fikum terlepas daripada azab neraka. Zikir mendapat syafaat dari Nabi Alaihi Salatu Wasalam. Ini banyak sekian keutamaannya. Ya, kalau kata Imam Al-Qayyim, kalau seandainya keutamaan-keutamaan ini tidak ada, cuma satu saja keutamaan daripada zikir, itu apa? Selamat daripada jebakan syaitan. Barakallahu fikum. Ya. Lakana haqiqan bil'abdi an la yaftura lisanuhu min dzikrillahi ta'ala. Maka pantaslah bagi seorang hamba, ya, bagi lisannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kalau cuma satu saja keutamaannya dari zikir itu, yaitu terlepas dari syaitan, sudah pantas bagi seorang hamba untuk semangat berzikir kepada Allah. Ini maksudnya. Ya. Lalu bagaimana lagi kalau keutamaannya itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Ya, antum bisa lihat di buku zikir pagi dan petang ini. Ya, ada keutamaan-keutamaan zikir. Ketika membaca ini, ya, ketika membaca salawat Nabi alaihi salatu wasalam 10 kali, ya, itu berhak mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan zikir-zikir yang lainnya bisa selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Apalagi dengan talabul ilm. Ya. Talabul ilm, kita mengenal yang mana yang halal, mana yang haram. Jadi ketika syaitan ingin membisikkan kita untuk diarahkan kepada yang haram, kita sudah tahu paham ilmunya. Sehingga apa? Oh, itu haram. Ya. Nggak mungkin saya ambil jalan itu. Ya. Ini jalan yang halal, ini jalan yang saya tempuh. Ya. Syaitan tidak berhasil menguasainya. Ya. Dengan ilmu yang ada padanya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau cuma satu saja keutamaan, itu sudah pantas bagi seorang hamba mengejar, berusaha sekuat tenaga untuk beramal dengan amalan zikir ini, barakallahu fikum. Nah, apalagi keutamaannya yang begitu banyak, ya, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa alla yazalu lahajan bidzikri, dan terus menerus dengan tekun, ya, seorang hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalau seandainya cuma satu keutamaannya, ya. Fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduwihi illa bidzikri, ya. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi dirinya dari musuhnya tersebut kecuali dengan zikir. Kecuali dengan zikir. Jadi kalau ada yang tanya, "Ustaz, ya, saya ini kok senang sekali dengan maksiat, Ustaz?" Ya. Atau, "Ustaz, saya ini kok sering was-was, Ustaz?" Ya. Nah, was-was ini, was-was itu. Satu pertanyaannya saja. Antum sudah berzikir belum? Itu dulu. Jawabannya, ya, banyak kata-kata yang datang tanya, oh, ada diguna-gunalah inilah, ya, barakallahu fikum, ya, naam, katanya minta diruqyah, ya, barakallahu fikum, karena wah nggak bisa ini, nggak bisa konsentrasi bekerja, ya, seperti ada orang yang melakukan sihir ini segala macam. Jawabannya satu, ya, antum sudah pernah berzikir ataukah belum? Ya, kalau jawabannya pernah, Ustaz, saya zikir, zikir yang bagaimana? Ya. Zikir yang sesuai dengan Nabi alaihi wasallam, ada dalilnya. Antum fahamkah atau tidak makna zikir itu? Atau antum hanya sekedar baca tapi antum enggak paham itu artinya, maksudnya, arahnya mana? Jadi keyakinan itu tidak timbul. Seorang yang memahami apa yang dia baca akan menimbulkan sebuah keyakinan. Ini penting. Seperti orang yang diruqyah dibacakan Al-Qur'an, tapi dia tidak yakin dengan Al-Qur'an, maka tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan sinkron, tidak akan cocok dengan tujuannya untuk melepaskan diri daripada jebakan-jebakan syaitan, tipu daya syaitan. Jadi syarat utamanya seorang hamba itu harus yakin dulu dengan apa yang akan dimasukkan ke dalam dirinya. Misalnya ruqyah, dibacakan suratul Fatihah. Misalnya, harus yakin, paham itu suratul Fatihah. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula zikir, harus paham. Ya, apa keutamaannya? Ya, apa artinya, maknanya, maksudnya? Ya. Sebagaimana kita menuntut ilmu, kita harus, bukankah kita menuntut ilmu ingin tahu ini ilmunya apa? Ya. Apa ini hukumnya? Halal ataukah haram? Ini tauhid ataukah syirik? Ini sunnah ataukah bid'ah? Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula dengan zikir-zikir yang lainnya barakallahu fikum. Nah, itu dulu kuncinya. Itu dulu terapinya. Jadi enggak usah jauh-jauh safar datang ke kiai fulan di sana, misalnya ya di Surabaya yang jauh misalnya ataupun di ya luar Jawa bahkan. Wah, saya harus minta diruqyahnya. Zikir ruqyah dulu diri sendiri. Itu yang lebih utama. Dan baca dulu zikir-zikir yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, datang ke majelis-majelis ilmu, itu pembersihan dirinya. Terkadang seorang hamba itu tidak sabar, maunya instan. Dia tidak mau bergerak dengan sini, dia ingin orang yang membantunya. Tapi dia enggak mau bergerak. Malas. Pinginnya orang saja yang mau, seperti datang ke dokter. Dia sakit, ya flu, ya barakallahu. Dia tidak mau berusaha dulu untuk mengobati dirinya, tapi ketika sakit langsung dokter, sakit langsung dokter. Ya, barakallahu. Padahal dokter juga menyarankan, ya misalnya sakit yang sifatnya tidak emergensi, tunggu dulu 3 hari. Ya, barakallahu. Jangan buru-buru ke dokter, jangan sedikit-sedikit datang ke rumah sakit, dokter. Ya, barakallahu fikum. Nah, sama demikian juga. Ya, terapi-terapi yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dirinya dulu. Ya. Beda halnya kalau dia sudah kehilangan kesadaran. Ini perlu bantuan orang lain. Ya, barakallahu. Tapi kalau dia sadar, dia mampu beribadah kepada Allah, ya, maka terapi dirinya sendiri dulu. Ruqyah dirinya. Mana yang sakit pegang, baca. Ya, suratul Fatihah. Misalnya, ya, baca, pegang tempat yang sakit. Ya, demikian pula rutinkan zikir pagi dan petang. Ya, hadir ke majelis ilmu. Ini terapinya barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Kemudian wala yadkhulu alaihi al'adu illa min babil ghaflah. Nah ini ya. Tadi telah disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa la yuhrizu nafsahu min aduhi illa bidzikri, ya karena sesungguhnya tidak ada yang bisa yang melindungi dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir. Wala yadkhulu alaihi adu, dan musuh itu tidak akan bisa masuk kepada dirinya. Ya, musuh itu tidak akan bisa masuk kepada dirinya. Ya, dari kalangan syaitan. Ya, barakallahu fikum. Illa. Kecuali yang ini. Imam Al-Qayyim akan menyebutkan. Dari sinilah pintu-pintu syaitan itu masuk. Ataupun dari sinilah celah syaitan masuk. Dari apa? Illa min babil ghaflah. Kecuali dari pintu kelalaian. Ini. Ini pintu pertama pembuka seorang itu bisa dihinggap oleh syaitan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan pada pertemuan yang lalu juga, ataupun pertemuan yang beberapa bulan yang lalu mungkin, telah kita sebutkan pintu-pintu yang barakallahu fikum syaitan itu bisa masuk pada seorang hamba. Ada 3. Ya, kita merojah sedikit. Ya, yang pertama asyahwah, pintu syahwat. Yang kedua al-ghadab, pintu emosional, kemarahan. Yang ketiga pintu al-ghaflah, kelalaian. Nah. Dan di antara 3 pintu ini yang tidak terasa, itu adalah yang ketiga, yaitu al-ghaflah. Kenapa al-ghaflah ataupun kelalaian ini biasanya munculnya, awal mula munculnya disebabkan dalam perkara yang mubah. Bernikmat-nikmat dengan perkara yang mubah. Bernikmat-nikmat dengan perkara yang hukumnya mubah, boleh, tidak haram. Ya, barakallahu fikum. Mungkin zaman dulu, sebelum kita mengenal ngaji, sebelum ada yang namanya smartphone, mungkin ya di antara alat-alat orang bisa lalai itu televisi. Ya, misalnya dulu, zaman dulu. Sekarang kita udah ngaji, udah tahu ya hukum menonton acara-acara televisi. Sehingga kita, rumah kita tidak butuh dengan televisi. Kadzdzalika ma syaa fa'al, ya dunia makin berkembang. Rupanya masuk lagi yang namanya smartphone. Dan ini yang sering tidak disadari oleh kita, bahkan oleh ahli sunnah, oleh salafiyin. Tentunya ini pengingat untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ya, tentang pintu ghaflah yang satu ini barakallahu fikum, atau jenis yang satu ini barakallahu fikum, yaitu apa? Smartphone. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, hukumnya memiliki telepon canggih, smartphone, mubah, boleh, bukan diharamkan, Ya, ingat. Punya handphone canggih, ya, laptop, ya, ataupun smartphone yang sekarang touchscreen, ya, bisa berbanyak aplikasi, hukumnya boleh, mubah. Tidak diharamkan oleh para ulama. Tapi, ya, dari sinilah biasanya seorang hamba itu masuk dari pintu ghaflah. Ya, biasanya awal pertama pegang HP bukanya WhatsApp, ya, lihat faedah-faedah Telegram, ya. Nah, tiba-tiba ya, ketahulah berkembang kepada pengetahuan, keingintahuan yang lain-lainnya. Ya, sibuk dengan yang lainnya sehingga terlupakan dari apa? Berzikir kepada Allah. Ya. Terlupakan dengan apa? Datang menghadiri majlis ilmu. Ya, karena apa? Sudahlah, sudah ada di aplikasi. Ya, sudah ada radio. Ya, barakallahu fiik. Padahal apa? Ketika dia mendengarkan radio tidak akan maksimal dengan hadir langsung di majlis ilmu. Ya. Belum lagi ada anaknya nangis segala macam, belum lagi terfokus dengan catatannya, ya. Barakallahu fiik. Ya. Nah, ini pengingat untuk diri kami pribadi wallahi ya ikhwani, dan semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Nah. Ya, barakallahu fiik. Nah, jadi ini al-ghaflah. Ya. Nah. Ya. Mungkin syahwat itu muncul ketika masuk dulu dari pintu ghaflah ini. Karena pintu ghaflah ini pintu yang paling mudah untuk ya, celah yang paling tidak disadari oleh seorang hamba. Ya. Berawal dari perkara berasyik-asyikan, berlezat-lezatan dengan perkara yang mubah, sehingga diajak oleh syaitan untuk menjurus kepada perkara yang haram. Barakallahu fikum. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahuwa yarsuduhu. Ya. Maka musuh tersebut, yaitu syaitan, ya, selalu mengintainya. Selalu mengintai hamba tersebut. Dia tunggu ini kapan si fulan ini lalai. Ya, kesempatannya dia tunggu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Lalu ada pertanyaan, lalu gimana Ustaz caranya, kiatnya, tipsnya? Ya, agar apa? Agar kita tidak terjerumus dengan kelalaian ini. Ya. Maka tipsnya ataupun kiatnya diantaranya apa? Membuat program dalam 24 jam kehidupan kita. Dan banyak masukkan program-program ibadah di dalamnya. Ya. Contoh misal, bangun pagi, ya, bangun, ya, program, ya, bangun, sholat sunnah, ya, di program, di jadwal. Ya. Kemudian apa? Sholat subuh. Habis sholat subuh, misalnya, baca Al-Quran. Ya, zikir, berangkat kerja, di tempat kerja, apabila waktu senggang, misalnya setelah waktu istirahat, ya, niatkan misalnya pas waktu duha, sholat duha, sempatkan. Ya. Atau tidak sempat di waktu duha karena memang padatnya kesibukan, ya, ambil momen-momen yang intinya setelah kita melakukan urusan dunia, masukkan ibadah di dalamnya. Ya. Kemudian niatkan ketika kerja, lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterapkan ini program ini. Ini diantara ya tips ya yang bisa kita terapkan barakallahu. Karena kalau tidak ada target, tidak ada barakallahu fikum na'am tujuan arah ya, program kegiatan 24 jam dalam sehari di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan kita terbawa dengan kelalaian, dan kelalaian adalah jurang orang termasuk masuk terjeblos ataupun jatuh kepada perkara yang haram. Barakallahu fiik. Maka tatkala seorang hamba masuk dalam pintu kelalaian ini, diintai terus oleh syaitan. Ya, barakallahu fiik. Fa idza ghafala, maka apabila hamba itu masuk dari pintu lalai, lalai dia, apa kata Imam Al-Qayyim? Wa taba alaihi, setan itu melompat. Ya. Melompat kepada hamba tersebut. Masya Allah, ini digambarkan dengan agar kita bisa terbayang bagaimana mengerikannya syaitan itu. Ya, kayak bahasa-bahasa Imam An-Nukaim mempermudah kita untuk apa? Berimajinasi bagaimana ketika syaitan itu, ya, barakallahu fikum, menjerat kita. Dibahasakan oleh Imam An-Nukaim, wataba alaihi, setan itu melompat kepada hamba tersebut, waftarasahu, dan apa? Dan menerkamnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau kita baca kalimat ini seperti apa? Seorang hamba duduk lalai, tiba-tiba datang orang lompat kepada dirinya, langsung memeluk dia, nggak bisa lepas, ya, barakallahu ini, ya, terimajinasikan oleh anak pribadi, Ya, barakallahu fikum. Enggak bisa lepas, ingin taat ini. Ingin mau ibadah ini enggak bisa. Udah di sini aja, udah. Jangan pergi. Udah di sini enak, sudah mantap, sudah mapan. Udah PW. Ya, bahasa anak muda sekarang. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ada Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa idza dzakara Allah taala, maka apabila hamba itu ya tatkala hampir masuk pada pintu ghafah tapi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, in khalasa aduullah taala, musuh Allah itu langsung mundur teratur. Dia lagi perhatikan. Dia sedang melakukan perkara yang mubah, ingin masuk syaitan, tiba-tiba dia berzikir kepada Allah. Ush, jadilah. Ya. Waduh, minder setan, takut, ya. Mundur dia, enggak berani maju, enggak berani mencengkeram. Wa tasagara, ya. Dan apa? Dan dia merasa rendah. Syaitan itu akan merasa rendah dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qama'a, dan syaitan itu merasa apa? Ya, menciut. Ya, mengecil, maksudnya jatuh mentalnya itu. Ya, lemah dia, merasa lemah, merasa tidak kuat, tidak mampu untuk mencegah, merasa hina, merasa takut. Ya. Nah, mungkin digambarkan, ampun, Pak, gitu. Enggak berani dia, ampun. Merasa takut, ya. Hatta yakuna kalwasy. Sampai-sampai dia menjadi, kata Imam Al-Qayyim, kalwasy. Wasy itu burung yang kecil. Apa burung yang kecil di sini? Ya, burung pipit, lebih kecil lagi. Ya, jadi seperti itu. Dan yang tadinya berkasa, ingin mentalnya persa ingin menyerang seorang hamba, tiba-tiba langsung mencium sampai seperti burung tersebut. Ya. Bahkan kata Imam Al-Qayyim, waqad dubab, dan juga seperti sampai seperti kecilnya itu seperti lalat. Lalat ya berat, tidak mampu ya untuk melawan orang yang besar. Ya, barakallahu fikum. Ya, terusir dia. Ya, tidak mampu. Bentuknya akan seperti itu, mental ataupun kalau dia seorang dari kalangan manusia, akan mentalnya akan seperti itu. Ciut, menciut untuk bisa menggoda orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Walihada, oleh karena ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, summiya al-waswasil khannas. Bagaimana di surat An-Nas ayat ke-4? Maknanya apa? Al-waswasil khannas maknanya ai yuwaswisu fi sudur, yaitu apa? Yang terus membisikkan kejelekan di dalam dada, di dalam dada-dada. Ya. Fa idza dzakara Allah taala, maka apabila seorang hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, khanasa, maka musuhnya akan khanasa. Apa itu khanasa? Ai kaffa, dia akan berhenti. Wa qabada, dia akan tertahan, dia akan menyusut, menciut tadi. Ya. Jatuh mentalnya kalau dia setan dari kalangan manusia. Ini orang, masya Allah, nggak berani lah bu. Segan. Ya, dengan orang-orang yang punya prinsip dalam kehidupannya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ikhwani hafizakumullah, ya inilah ya mukaddimah dari syarah hadis, penggalan hadis tentang wa amurukum an tadhkuru, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian, tentunya kita semua, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memahami apa itu makna zikir secara umum, demikian pula barakallahu fikum, dari pintu mana ya orang itu bisa dikuasai oleh syaitan, yaitu pintu ghaflah utama, dan barakallahu fikum, bagaimana apabila seorang hamba itu bisa mengalahkan syaitan agar tidak bisa tergoda oleh syaitan dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan ada nas-nas, dalil-dalil. Ya, tentunya kita ambil yang sahih saja. Ya, barakallahu fikum, untuk menyingkat karena Imam Al-Qayyim juga membawakan juga beberapa hadis yang lemah, tapi kita ambil yang sahihnya. Barakallahu fikum, insyaallah taala ya terkait dengan zikir ini ya pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi seorang hamba yang selamat daripada jebakan syaitan, dan seorang hamba yang semangat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad